Tapi selalu keingatan mantan yang kejam. Ku sudah setia berkorban untuk dia, namun dibalas kecurangan. Ku masih sebatang bukan yang gak laku, tapi selalu keingatan mantan yang selalu keingatan mantan yang selalu keingatan.